Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'i'ul Masalik fi Tawdihi Alfiyat Ibn Malik. Faslau, pasal tentang lau. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Lau harfu syartin fi mudiyin wa yakil. Lau harfu syartin fi mudiyin wa yakil. Ila'uha mustaqbalan lakin kubil. Ila'uha mustaqbalan lakin kubil. Wa yafil ikhtisasi bil fi'li ka'in. Wa yafil ikhtisasi bil fi'li ka'in. Lakinna law anna biha qad taktarin. Lakinna law anna biha qad taktarin. Wa in mudhari'un talaha surifa. Wa in mudhari'un talaha surifa. Ilal mubiyi nahu law yafi kafa. Ilal mubiyi nahu law yafi kafa. Taib, pembahasan tentang law fihi masail. Al-mas'alatul ula. Lau sab'atu anwa'in. Lau itu ada 7 macam. Al-awwal litamanni bimakna laita. Yang pertama, lau litamanni semakna dengan laita. Andai gitu ya. Nahu lau ta'tina fa tuhadditsuna. Andai engkau bisa datang ke tempat kami sehingga bisa berbincang-bincang dengan kami. Wa minhu qawlu ta'ala, termasuk lau litamani ini adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum amanu wattaqau lama thubatum min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Andai mereka mau beriman dan bertakwa, maka balasan di sisi Allah lebih baik jika mereka mengetahuinya. Lau di sini di taman nih. Asani harfu Arab bimakna halla. Yang kedua, lau termasuk huruf Arab yang mengandung makna halla. Mengapa tidak? Nahu lau tazuruna falukrimaka. Mengapa engkau tidak berkunjung ke tempat kami yang menyebabkan kami bisa memuliakan anda? Lau di sini bimakna halla. Asalis harfu tahbib. Lau di sini berfungsi sebagai huruf tahbib, yakni anjuran yang ditekankan. Nahu lau ta'mur fatu ta'a. Hendaknya engkau segera memerintahkan sesuatu sehingga ditaati. Arabi litaklil mengandung makna taklil sekalipun, meskipun, nah itu ditaklil menunjukkan sedikit. Nahu qawlihi sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadid, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Contoh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, carilah sekalipun atau meskipun, berarti benda yang dicari ini dianggap sedikit nilainya, sekalipun atau meskipun cincin dari besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Al-Khamis antakuna masdariyatan bimanzilati an illa annaha la tansibu wa aktsaru wuqu'i hadhihi ba'da wadda au yawaddu lau masdariyah setara dengan an masdariyah, hanya saja tidak menasabkan fi'il mudhari seperti an. Kebanyakan terletak setelah lafad wadda atau ya waddu atau tasrifannya, artinya senang atau cinta. Nahu qawli ta'ala waddu lau takfuruna kama kafaru, mereka senang kalian kafir seperti mereka kafir. Wa qawli ta'ala ya waddul mujrimu lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani, orang yang berdosa itu sangat senang seandainya adab pada hari ini bisa ditebus dengan anak-anak mereka atau anak-anaknya, ya. Lau di sini masdariyah setara dengan an, tapi tidak menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Cirinya terletak setelah wadda ya waddu atau tasrifnya, ya. As-sadis antakuna harfa syartin fil mustaqbal kain illa anha la tadzim, lau huruf syarat yang menunjukkan makna akan datang seperti in, bedanya tidak menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya. Nahu qawli ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim, hendaknya takut orang meninggalkan generasi setelah mereka generasi yang lemah, tidaklah khawatir atas mereka, ya. Lau taraku itu setara dengan in, tapi menunjukkan arti akan datang dan tidak menjazmkan fi'il mudhari. As-sabi'ah al-imtina'iyah ay harfum tina limtina wal makna imtina'ul jawab limtina isyar wa yakunu jawabuhu fi'lan madiyan murtabatan billam. Yang ketujuh disebut lau imtina'iyah, yakni huruf imtina limtina maknanya ialah tidak terwujudnya jawab syarat karena fi'il syaratnya tidak terwujud. Jawab syaratnya selalu berbentuk fi'il madi dan ada lamnya. Nahu lau darasta jayidan lafusta fil imtihan, kalau engkau rajin belajar niscaya engkau akan berhasil dalam ujian. Nah, karena engkau tidak belajar, berarti engkau tidak lulus ujian. Nah, gitu ya. Namanya imtina limtina. Jawab syarat ala fustafir imtihan tidak terwujud. Karena fi'il syaratnya ala udarasta jahidan enggak terwujud. Ya. Namanya imtina limtina. La fusta, ini jawab syaratnya pakai fi'il madhi dan pakai lam. Tanbihat, beberapa catatan penting. At-tanbihul awal lau asyartiyah la yaliha ghaliban illa madin makna waqad yaqau ba'daha ma huwa mustaqbalul makna. Lau yang termasuk huruf syarat kebanyakan sesudahnya berupa fi'il madhi secara makna, tapi terkadang sesudahnya berupa sesuatu yang mengandung makna akan datang. Fal awal, contoh yang mengandung makna madhi, rahu qawlika lau qama zaid lakuntu, seandainya Zaid berdiri, aku juga akan berdiri. Wasani fi nahwi qawli ta'ala wal yasal ladina lau tarakum khalfihim dhuryatan di'afa khawfu alaihim. Ini yang kedua, maknanya mustaqbal. Taib. Hendaknya takut orang-orang itu seandainya meninggalkan dari belakang mereka keturunan yang lemah. Hendaknya mereka khawatir atas keadaan mereka. Nah, ini kan kekhawatiran yang masih belum terjadi. Masih akan terjadi, ya. Mustaqbal. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, lau harfu syartin fi mudhiyin wa yakil ila'uhu mustaqbalan lakin kubil. Lau yang termasuk huruf syarat selalu menunjukkan makna madhi, jarang sekali sesudahnya berupa sesuatu yang mengandung makna mustaqbal, tapi kalau ada diterima. Ya. Nah. At-tanbih ats-tsani law asyartiyah takhtassu bil fi'li fala tadkhul al ismi kama anna in asyartiyah kadzalik. Law yang termasuk huruf syarat khusus masuk pada fi'il, tidak masuk pada isim. Seperti in syarat juga demikian. Nah. Lau qama zaid lakumtu, masuk pada fi'il. Ats-tsalis atau at-tanbi ats-tsalis qad tadkhulu lau asyartiyah ala anna wasmaha wa khabaraha ala anna wasmiha wa khabariha. Terkadang lau syarat masuk pada anna isim dan khabarnya. Nahu lau anna zaidan qaimun lakumtu. Lau masuk pada anna zaidan dan khobarnya. Wabihi qal Ibnu Malik, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik. Wawa qaluhu rahimahullah wahya fil ihtisasi bil fi'li ka'in lakin lau anna biha qatakarin. Lau secara khusus masuk pada fi'il seperti in, akan tetapi terkadang lau ini mengiringi apa ini sesudah anna dan sesudahnya. Taib. At-tanbihu rabi in waqa'a ba'da lau asyartiyah mudhari fa innaha tuqallibu ma'naha ilal mudhi lau lahu lau yafi kafa ai lau wafa. Jika setelah lau syarat ada fi'il mudhari, maka lau tersebut mampu merubah makna fi'il mudhari menjadi madhi. Contoh lau yafi kafa, kalau dia memenuhi maka cukup. Ai lau wafa. Ya fi di sini fi'il mudhari tapi maknanya sama dengan wafa. Kalau penuh cukup. Jadi mengandung makna madhi. Wa dalika qauluhu rahimallahu wa in mudhari'un talaha surifa ila al-mudhi nahwa law ya fi kafa. Jika setelah lau itu ada fi'il mudhari maka lau mengubahnya menjadi makna madhi seperti contoh lau ya fi kafa. At-tanbihul khamis labudda li lau asyartiya min jawab wa jawabuha imma fi'lun madhin au mudhari manfiyun bilam. Lau syarat itu harus ada jawabnya dan jawab syaratnya ada kemungkinan berupa fi'il madhi, ada kemungkinan fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam. Wa in kana jawabuha musbatan fal akthar iktiranu bil lam. Kalau jawab syaratnya itu musbat, enggak ada lamnya, maka kebanyakan jawab syarat diiringi dengan lam. Bukan lam manfi tapi lam huruf lam. Nahwu lau qama zaid la qama amr. Nah itu ya. Wa yajuzu hatfuha tapi boleh membuang lam. Fatakul lau qama zaid qama amr. Ini kalau jawab syaratnya berupa apa ini? Musbat. Enggak ada lam manfinya. Wa in kana manfiyan bil lam lam tashabha al Allah. Tapi kalau jawab syaratnya itu dinafikan dengan lam, maka tidak boleh diiringi dengan lam. Gitu ya. Fatakul lau qama zaid lam yakum amrun. Enggak boleh lam yakum amrun. Wa in nufiya bima fal akthar tajarruduhu min lam. Kalau dinafikan dengan ma, kebanyakan enggak pakai lam, tapi boleh pakai lam. Nahwu lau qama zaid ma qama amr. Wa yajuzu iktiranuhu biha, tapi boleh disertai dengan lam. Nahwu lau qama zaid lama qama amr. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini tentang masalah lau. Jadi lau itu ada 7 macam. Kemudian tanbihat tadi terkait dengan lau yang termasuk huruf syarat. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Ada pembahasan tentang amma, amma, laula, lauma, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.